بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الدين رحمني ورحمه الله، telah kita selesaikan bab tentang mazhar Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang merasa aman dari makarnya Allah, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya ialah kabirah, kabairul dzunub, termasuk dosa besar. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, pada bab yang 34, bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk dari beriman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar menerima takdir-takdir Allah, termasuk beriman kepada Allah dan bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita. Dan ini termasuk husnul muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagusnya husnul khuluq, bagusnya akhlak seseorang dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlak bahwasanya yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu bukan hanya kepada sesama makhluk, sesama manusia, tetapi juga husnul khuluq ma'allah, bahkan ini yang lebih utama, berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di dalam bermuamalah kepada sesama manusia itu bagus sekali akhlaknya, lembut, nyayang, suka menolong, tapi akhlaknya kepada Allah rusak. Maka di antara disebutkan syarat yang ketiga, di antaranya ini antalaki aqdarillahi ta'ala bisabar wal ridho, menerima takdir-takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah, bisabri wal ridho, dengan sabar dan ridho. Yang pertama, antalaki aqdarillahi bisabar, menerima khabar-khabar Allah dengan membenarkan, antalaki ahkamillahi ta'ala bintasbih, menerima hukum-hukum Allah dengan mempraktikannya, dengan melaksanakannya. Dan telaki aqdarillahi subhanahu wa ta'ala bisabri warridho, menerima takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan ridho. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. الله سبحانه وتعالى menyebutkan sabar itu pada 90 tempat dalam Al-Qur'an. Sebutkan keutamaan yang besar, dan juga dalam hadis-hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sabar ini. Apa itu sabar? As-sabar itu secara bahasa al-habsu, menahan. Menahan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madaris Salikin, as-sabru huwa habsun nafsi an at-tasakhut wal lisan an ash-shaqwa wal jawarih amma la yanbaghi fi'luhu. Sabar adalah menahan jiwa dari tasakhut. Tasakhut itu marah, murka, tidak terima. Tasakhut, tandanya orang tasakhut itu ngomel-ngomel, tidak terima. Menahan jiwa, menahan hati ini, tidak murka, tidak marah terhadap ketetapan Allah, takdir Allah. Walisan syakwa, dan menahan lidah, menahan lisan, menahan ucapan dari syakwa, dari keluh-keluh kesah. Wal jawarih, dan anggota badan. Amalan bagi filah, dari perkara-perkara yang tidak semestinya untuk dilakukan. Jadi ada tiga. Ada tiga komponen sabar itu. Ketika tertimpa musibah, yaitu yang pertama habsun nafs, menahan jiwa dari at-tasakhut wal jaza, marah, nam jaza. Goncang jiwanya. Wahabsul al-lisan at-tashakki, dan menahan lisan dari berkeluh kesah, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ucapan jahiliyah dulu kalau tertimpa musibah kematian. Wa habsul jawarih, menahan anggota badan dari apa-apa yang tidak semestinya dilakukan, berupa memukul-mukul pipi, merobek baju, menarik-narik rambutnya, jambak rambutnya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Amalan jahiliyah seperti ini ketika tertimpa musibah. Dan sabar ini dibagi menjadi tiga macam. Sabar itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika seseorang melakukan satu perintah, maka butuh kesabaran di dalamnya. orang sholat butuh sabar. Kalau tidak sabar dalam melaksanakan sholat, lihat sholatnya cepat-cepat. Atau kalau imamnya agak panjang bacaannya, ngomel, kundel dalam hati. Ya belum kok begini lama betul, sedikitnya lama betul. Ya orang gak sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Melaksanakan salat. Ini perintah kepada seorang kepala keluarga untuk memerintahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya untuk sholat. Jangan dibiarkan anaknya gak sholat, gak peduli. Dibimbing, diperintah, dianjurkan mereka semuanya untuk melaksanakan sholat, karena sholat perkara berat, ikobnya berat, hukumannya berat bagi orang yang meninggalkannya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam melaksanakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah. Salat itu sungguh berat. Di dalam mengerjakannya butuh kesabaran. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kita melihat bagaimana. Padahal dilihat sepintas salat ini ringan. Masih berat senang pagi. Di kantor hari Jumat ada senam pagi biasanya, senam kesegaran jasmani. Ya itu nggak berat, malah seneng, ketawa-ketawa ya, senyum ceria mengerjakannya sampai satu jam, tahan setengah jam. Tapi sholat 5 menit berat, suruh nanti aja, bentar lagi. Nah, bukan perkara ringan. Salat itu butuh kesabaran orang di dalam menjalankannya. Ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seluruh ibadah-ibadah, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu butuh kesabaran. Apapun, puasa, lebih lagi puasa, butuh kesabaran, tidak makan siang hari. Demikian juga haji, bagi yang pernah haji, betul-betul dibutuhkan kesabaran. Bagaimana orang merasakan penderitaan berat, masyaqqah dalam melaksanakan ibadah haji, maka butuh kesabaran. Dan perkara ketaatan, mendidik anak, ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ini yang pertama, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Apa yang telah diputuskan oleh Rabbmu. Yang termasuk sabar. Di dalam menerima kisah Allah terhadap nabinya, yaitu tabligh risalah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar. Bersabar wahai Muhammad Rasulullah, ketika engkau menyampaikan Al-Qur'an maka engkau diperintahkan untuk bersabar. Karena itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina ya'un rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru berdoa dan beribadah kepada Rabb-nya, Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Bersabarlah kau dengan mereka. Jangan kau palingkan pandanganmu. Terhadap orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Fala ta'du'ina kanhum. Turidulah hayat dunia. Jangan palingkan pandangan kepada orang-orang yang mereka itu menghindari dunia. Tapi kamu bersabar sama orang-orang yang menyeru Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Sabar. Dan ini yang disebutkan a'la, paling tinggi kesabaran itu. A'laha sabr, sabr ala ta'atillah. Paling tingginya kesabaran itu adalah kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam kemaksiatan. Biar panas-panas, hujan, tetap sabar, tidak mau meninggalkan nonton maksiat. Bukan itu sabarnya orang itu. Sabarnya nonton kemaksiatan. Tapi sabar maksiatillah, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan maksiat, tidak mau melaksanakan maksiat, tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak mau berzina. Padahal peluangnya besar. Seperti sabarnya Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam di dalam memenuhi ajakan Imra'atul Aziz. Ketika Imra'atul Aziz mengajak Nabi SAW untuk berbuat yang tidak benar, dan diancam dengan ancaman kalau tidak mau menurutinya kan dipenjara, Yusuf alaihissalam tidak mau. Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yada'unani ilayhi. Ya Rabbku, penjara itu lebih aku sukai daripada aku mengikuti ajakan. Ya kan ya. Kesabaran, butuh kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Bahkan termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya naungan di yaumul kiamah. Seorang laki-laki yang mampu bersabar dari memenuhi ajakan seorang wanita yang cantik itu berzina tempat-tempat yang tidak ada orang yang tahu. Sementara sebagai seorang pemuda itu apa namanya besar keinginannya terhadap wanita, tapi dia bersabar. Rajulun da'atuhu imra'atu ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Seorang laki ذات منصب وجمال, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan ini kedudukan, perempuan yang cantik, lalu dia mengatakan إني أخاف الله, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, enggak mau dia bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki tadi kemuliaan dengan naungan di bawah naungan arus di yaumul kiamah. Yang ketiga, as-sabru ala qadarillahi taala, bersabar dari takdir-takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kau wahai Muhammad terhadap keputusan Rabbmu, ketetapan dari Rabbmu, sabar. Dan masuk di dalam ayat ini hukum Allah Subhanahu wa taala, ada hukum syar'i bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ada hukum Allah al-qadari, ketetapan Allah Subhanahu wa taala qadari. Seperti musibah itu hukum Allah al-qadari. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tastajian lahum, bersabarlah wahai Nabi sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan kamu janganlah tastajil, terburu-buru. Lian hadha sabru ala tablighir risalah wa ala adha qawmihi. Nah, ini adalah sabar dalam menyampaikan risalah dan sabar dari gangguan kaumnya. Dan juga ketika salah seorang ibu beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan kepada anaknya melalui orang lain, murha, perintahkan kepadanya, fa tasbir wa tahtasib, hendaklah dia bersabar dan hendaklah dia ihtisab ketika ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan musibah yang berat, kematian misalnya, kematian orang yang dicintai, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian cucunya, agar dia menenangkan anaknya yang sedih, putrinya yang sedih kehilangan anak. Fatasbir, menceritakan kepada seseorang untuk menyampaikan kepadanya untuk dia bersabar dan ikhtisar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Inna sabru talaqat wa." Kata Syekh Al-Utsaimin, maka sabar itu ada tiga macam. Seperti sabar tadi, seperti sabar taat kepada Allah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, dan yang ketiga sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tingginya kesabaran itu adalah as-sabru ala ta'amillah, sabar untuk taat kepada Allah, thumma as-sabru an ma'siyatillah, dan kemudian yang kedua sabar dari bermaksiat kepada Allah, dan yang ketiga sabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan seseorang. Kenapa sabar di dalam taat kepada Allah dan sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah itu lebih utama dibandingkan dengan sabar terhadap takdir, terhadap musibah Allah Subhanahu wa taala timpakan seseorang? Nah, karena kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan juga Ibnu Qayyim, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, tiba musibah, sakit, kematian, kecelakaan, laisa bi ikhtiyaril abd, itu bukan pilihan seseorang. Enggak ada orang yang memilih celaka, enggak ada orang memilih mau sakit, meninggal, enggak ada, semua tidak menginginkan yang seperti itu. Dan tidak ada pilihan bagi seorang hamba ketika sakit-sakit, tidak bisa ditolak. Tidak ada pilihan bagi seorang kalau terkait dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sabar terhadap melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat, maka manusia itu punya pilihan. Maka itu kesabarannya berat, besar di situ. Dia bisa memilih bermaksiat atau tidak. Kecenderungan hawa nafsunya itu besar. Sentiasa mendorong oleh godaan syaitan. Kuat mendorong dia untuk bermaksiat, tapi dia bisa sabar. Demikian pula dalam menjalankan ketaatan, berat, godaannya banyak. Mau taat kepada Allah, mau umroh misalnya, banyak, banyak godaannya. Ayangnya uang segitu, mau pakai umroh, kalau seandainya kamu pakai begini, kamu pakai ini, nah, ini godaan. Sehingga keutamaannya atau dari sisi awlawiyahnya, nah, utamaan ketinggian derajatnya itu lebih dibandingkan sabar dari musibah. Wabil hadis, kita kembali kitab. Wabil hadis, dalam hadis disebutkan, hadis yang sahih, as-sabru diyaun, as-sabru diyaun, kesabaran itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. asar riyal. Wa al-Bukhari wa Muslim marfu'an, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma utiya hadun ata'an khairan wa awsa min as-sabri, tidak ada yang diberikan kepada seseorang satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini menunjukkan keutamaan dari sabar adalah pemberian yang terbaik bagi seseorang dan paling luas. Kalau orang diberikan kesabaran, maka dia bisa selamat dari berbagai kejelekan-kejelekan. Dengan kesabarannya dia meninggalkan maksiat. Dengan kesabarannya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya dia mampu menghadapi segala musibah-musibah, segala persoalan-persoalan hidup ini dengan ringan. Karena dia punya sandaran, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Qul bidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin-poin berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang keutamaan sabar ini. Keutamaan sabar dan seyogianya seorang muslim menghiasi dirinya dengan sabar, terkhusus ketika tertimpa musibah. Karena di sini disebutkan dalam bab termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar dari takdir. Karena sabar itu ada tiga, tapi di sini dikhususkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'lima. Takdir Allah yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Ketika seseorang tertimpa musibah seperti ini, maka hendaknya dia hadapi dengan sabar dan ihtisab. Ini kunci di dalam menerima musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ketika putrinya, anak dari putrinya, cucu beliau meninggal, dia sampaikan, fatasbir wa tahtasib, hendaklah dia bersabar dan ihtisab. Kullu syai'in lahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisinya itu telah ditetapkan ajalnya, waktu-waktunya. Karena semua yang dinikmati oleh manusia itu hakikatnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepunyaan kita. Anak-anak kita itu bukan kepunyaan kita, kepunyaan Allah. Dan kita sendiri ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang kematian keluarganya, yang meninggal anaknya, lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil walahu ma asa, dan kepunyaan Allah juga apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Maka tidak ada yang bisa dilakukan seseorang ketika Allah uji dengan musibah kecuali bersabar dan ihtisab. Dan golongan manusia di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah, itu ada empat golongan, ada empat tingkatan, disebutkan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Golongan manusia di dalam menerima takdir, takdir mu'lima, takdir yang tidak menyenangkan, yang musibah. Tingkatan yang pertama, tasakhud, terjul, tasakhud. Ada orang ketika ditimpa musibah, dia keluh kesah, enggak terima, marah-marah, menyalahkan Allah. Ini golongan paling rendah. Dan ada manusia ketika ditimpa musibah seperti ini, enggak terima, enggak ridho dengan takdir. Anaknya meninggal pun enggak terima. Semua orang disalahkan, sampai Allah disalahkan. Yang kedua, di atas dari tasakhud, as-sabr, bersabar. Kemudian yang ketiga, ar-ridho, ridho, lebih tinggi tingkatannya dari sabar, yaitu ridho. Kalau sudah ridho orangnya, mesti dia sabar. Orang yang ridho dengan satu musibah, dia sabar. Tapi orang yang sabar belum tentu ridho. Orang yang sabar bisa bersabar, menahan diri, belum tentu ridho. Anaknya meninggal, dia bisa bersabar. Dia bisa bersabar, tidak dia tersyaki, tidak dia tersahkut, tidak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Sabar, disabar-sabar hatinya, tapi terkadang dalam hati itu belum menerima, belum ridho dengan takdir kematian. Tapi kalau sudah orang itu ridho, nanti dia sabar. Maka tingkatan ridho ini lebih tinggi. Kemudian yang tingkatan tertingginya adalah asyukur. Syukur, ini yang paling tinggi. Malah bersyukur ketika dia ditimpa musibah, karena dia mengetahui hikmah di balik musibah itu dengan ilmu. Orang yang bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpa dia ini adalah orang yang memang punya ilmu tentang hikmah di balik musibah itu. Dia mengetahui keutamaan yang besar, pahala yang besar yang didapat dari suatu musibah ketika dia bersabar dan ihtisab. Dan banyak memang pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan berkata Umar Ibn Khattab, wajadna khaira aishina bis-sabri, dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Umar bin Khattab, kami mendapati kebaikan dari kehidupan kami di dalam kesabaran, di dalam kesabaran. Karena kalau bersabar itu orang akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan juga qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kesabaran itu adalah merupakan keimanan, bagian dari iman. Bimanzilatir ra's minal jasad, kedudukannya sabar itu seperti kedudukan kepala dari sebuah jasad yang paling tinggi dan paling utama dari sebuah jasad adalah kepala. Bahwa tidak ada kepalanya, seorang tidak punya kepala mati. Begitu pula kalau seorang tidak punya kesabaran, nah, akan mati. Tsumma rafa'a sawtahu faqala, kemudian beliau mengangkat suaranya lalu dia mengatakan, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Tahuilah bahwasanya tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabaran padanya. Riwayatnya dari Hasan, diriwayatkan dari Ibnu Dunya tentang ucapan Ali bin Abi Thalib tentang kesabaran ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan seseorang, merupakan bagian dari iman, bahkan kedudukannya sabar seperti kedudukan kepala dalam jasad. Kedudukan sabar dalam diri seseorang seperti kedudukan kepala dari sebuah jasad. Kalau kepala tidak ada, jasad tidak ada artinya. Kalau seorang tidak punya kesabaran, maka kehidupan juga tidak berarti, jauh dari kebaikan. Karena seperti disebutkan Umar bin Khattab, kami mendapati kebaikan hidup kami dengan bersabar. Kalau orang tidak bersabar itu dia bisa bertindak brutal, tidak berpikir jernih, kalau dia tidak memiliki kesabaran. Tertimpa musibah stres berat, ditambah lagi musibah tambah stres, karena gak sabar, gak punya pegangan, akhirnya hidupnya hancur, bahkan bisa menjadi gila seseorang kalau tidak mampu dan tidak kuat menahan musibah karena tidak adanya kesabaran dalam dirinya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yahdi qalbahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bi kulli syai'in 'alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah, tidaklah terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali itu dikehendaki oleh Allah bi masyiatihi wa iradatihi, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, menimpakan kepada manusia, dan ini juga perlu kita ketahui ada sebab-sebabnya. Ada sebab Allah menimpakan musibah kepada seseorang. Bisa jadi Allah timpakan musibah bala kepada seorang itu karena dosa-dosa orang tersebut. Dosa-dosa orang tersebut. Karena banyak kemaksiatan yang dia lakukan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, kejahatan yang sangat banyak, yang sangat berat, sehingga Allah ikob, diberikan musibah. Bala. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada seseorang bukan sebagai iqab, hukuman, tetapi sebagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ada orang yang beriman, orang yang saleh, diberikan musibah, rumahnya terbakar atau kecelakaan atau sakit, padahal orangnya saleh. Kalau timpakan musibah kepadanya, termasuk bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena dengan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesabarannya itu gugur dosa-dosanya. Dengan kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mayrillahu bi khairan innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya, cobaan kepadanya. Ini satu bentuk cinta kepada Allah, cinta Allah kepada seseorang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala apabila berikan musibah, ujian kepada seseorang, itu merupakan satu bukti bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mayyulillah bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah menghendaki kebaikan, Allah menginginkan orang itu menjadi baik, kebaikan baik kepadanya, yusir minhu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah kepadanya, ujian kepadanya. Ujian macam-macam. Tadi ada sakit, sakitnya sakit yang parah. Ada yang kematian keluarga, ada yang kecelakaan tapi tidak bisa jalan, dia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berobat. Ini semua bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan telah kita sampaikan tadi, Allah memberikan ujian itu sebagai pertanda Allah cinta kepada orang tersebut atau Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Dan inilah hikmah. Dan sekian hikmah dibalik ujian Allah Subhanahu wa taala atau musibah dan Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Maka yang paling utama bagi kita agar kita mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan Allah adalah dengan sabar. Innama yuqassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuqassabirun diberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuqassabiruna bighairi hisab, diberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar, bahkan tanpa hisab, tanpa dihitung berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri-diri kalian. Tidak menimpa satu musibah di bumi ini atau pada diri kalian, illa fi kitab, itu kecuali sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua sudah ditetapkan, dicatat. Tanggal sekian terjadi gempa, tanggal sekian terjadi tsunami, tanggal sekian terjadi gunung meletus. Semua sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala musibah min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah bagi Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyir sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya pula kami akan kembali kepada Allah. Semua di sini disebutkan tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Waqalu wa may yu'min billahi hadi qalbahu. Berkata Ibn Abbas dari ayat ini, yang didahului sebelumnya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi hadi qalbahu wa Allahu bi kulli syai'in alim. Berkata Ibn Abbas, biqaulihi illa bi'idnillah, illa bi'amrillah. tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ay bi amrillah, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yani an qadarihi wa masyiatihi, yaitu dari ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa may billahi yahdi qalbahu ay ma asabatu musibatun fa alima annaha bi qadarillahi taala wa qadarihi fa sabara wa ihtasaba wa istaslama li qadarillahi hadallahu qalbahu wa awadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. Firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu, ai maknanya barang siapa yang menimpa kepadanya satu musibah lalu dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah karena atau dengan qada Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah, dia tahu segala sesuatu yang menimpa dirinya berupa musibah, dia mengetahui bahwasanya ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sabara, lalu dia bersabar. Kesabar wa ihtasaba, dia ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah. Dan wastaslama li qada'illah, dia menerima ketetapan Allah tersebut. Hadallahu qalbahu, maka Allah akan memberikan hidayah, cahaya, petunjuk ke dalam hatinya. Wa wadahu amma fata min dunya, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepadanya apa yang dia kehilangan atau luput dari dunia. Allah ganti. Kalau dia bersabar dari kehilangan sesuatu, maka Allah akan mengganti di dunia ini. Bagaimana Abu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah, dia sedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersabar dan berdoa supaya minta digantikan yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan suami yang paling baik dan terbaik kepada Ummu Salamah, lebih baik dari suami yang terdahulu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang kehilangan anak kematian aku, dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah akan menggantikan anak yang lebih baik, yang lebih saleh. Nah, Allah akan menggantikan apa yang dia luput dari dunia itu. Kemudian di qalbihi, petunjuk dalam hatinya, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang jujur. Wa qad yakhlifu Allahu 'alayhi dunya ma akhadahu wa khair min. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadanya dari dunia ma akhadahu, apa yang Allah ambil darinya. Allah akan menggantikan khairun minhu, dengan yang lebih baik. Ini kalau orang itu bersabar. Dalam ayat ini Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab menyebutkan ayat ini sebagai dalil dari bab beriman, termasuk beriman kepada Allah adalah sabar terhadap takdir Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu dilihat dari yang sebelumnya, yaitu ma asaba min musibatin illa biillah, di dalam menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maknanya barang siapa yang tertimpa musibah lalu dia mengetahui musibah itu semuanya dari Allah, lalu dia bersabar dan berhisab menerima ketetapan Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya. Namun kalau sebaliknya dia tidak sabar dan hisab, dia menerima ketetapan Allah, Allah tidak akan berikan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah tidak akan berikan ganti apa yang dia lupa di dunia ini yang lebih baik. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tambihun, ini adalah tambih bahwasanya yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah perbuat, semua itu dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutadhammin bihikmatihi, yang mengandung hikmah. Apa saja yang Allah tetapkan, apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, kepada hamba-hambanya ini, itu semua bersumber dari ilmunya Allah yang mengandung hikmah. Musibah yang Allah timpakan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa hikmahnya terhadap seorang. Allah timpakan musibah yang orang itu tidak tahu. Terkadang orang itu menyangka ini musibah yang menyesakan dia, musibah yang menyengsarakan dia, padahal sebaliknya, dengan musibah itu mana dia mendapatkan kebahagiaan dan sadar dari kesalahannya. Wa dzalika yujibu sabru war ridha, maka demikian itu wajib untuk setiap hamba itu untuk bersabar dan ridha dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Banyak pembahasan terkait dengan bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.